بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din a'azani wa a'adakumullah, hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita insyaallah ta'ala di atas kebaikan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia di atas kebaikan, dan juga kelak mengumpulkan kita di akhirat di atas kebaikan di tempat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatih. Yang ini semua merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. La bihaulina wala bikuwatina. Bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita, keutamaan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, sehingga kita senantiasa harus senantiasa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit apapun, sekecil apapun nikmat yang kita lihat, sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, yang kita sadari, ataupun terkadang banyak nikmat yang luput yang tidak kita sadari, yakin dan yakinlah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, bahwasanya tidaklah nikmat, satupun nikmat kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Barakallahu fikum. Senantiasa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan segala urusan-urusan kebaikan kita. Yang puncak dari urusan kebaikan itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum, telah banyak. Inilah nikmat ketika banyaknya faidah-faidah yang disampaikan, banyaknya orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita, banyaknya tersampaikan, tersebarnya al-ilmu, banyaknya yang menyampaikan kebaikan, al-ilmu an-nasihah, yang kita semua secara pribadi membutuhkan dari nasihat-nasihat tersebut, sebagaimana perkara siraman rohani itu lebih dibutuhkan, sebagaimana banyak dikatakan oleh para a'immatus salaf seperti al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, daripada kebutuhan makanan dan minuman. Sehingga sudah sepantasnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala banyaknya berkumpul ya, ahlul ilm, orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita, yang terkadang barakallahu fikum kita tidak bisa menyadari besarnya nikmat tersebut kalau kita tidak melihat kebalikan dari nikmat tersebut. Betapa banyak suatu lingkungan, suatu daerah yang tidak didapati, suatu negeri tidak didapati orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang-orang menyampaikan nasihat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihah. Ini dikatakan oleh Syekh Rabi hafizhahullah taala ya mu'dham, ya, bahwasanya agama ini kebanyakannya dan secara intinya adalah itu adalah an-nasihah. Ya, barakallahu fikum. Nasihat lillah wali rasuli wali kitabih, nasihat ya, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, ya, dan juga bagi umatnya. Yang ini semua barakallahu fikum, ya, menyejukkan pandangan kita ketika kita mendapati adanya orang-orang di sekeliling kita yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, dan kita bisa melihat atau bisa merasakan betapa keringnya, betapa meruginya, dan betapa sengsaranya ketika di suatu negeri tidak ada ahlul ilmi, tidak ada ilmu tersebar. Padahal mereka membutuhkan siraman rohani, lebih mereka butuhkan daripada makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad, makanan dan minuman mungkin mereka hanya butuh sehari tiga kali. Nah, tetapi siraman rohani ini lebih kita butuhkan dari tarikan nafas kita. Barakallahu fikum. Nah, apa jadinya kita kalau kita tidak ada menasihati? Apa jadinya kita kalau hati kita menjadi keras? Apa jadinya kita kalau hati kita sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Padahal perkara al-qalb, perkara hati, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah perkara yang harusnya lebih banyak diperhatikan, lebih banyak ditinjau, lebih banyak untuk diurus dibanding perkara-perkara yang lain. Karena inilah tempat keimanan, tempatnya at-tauhid, tempatnya peperangan antara kebaikan dan keburukan. Tetapi kebanyakan manusia lalai. Mereka lebih mengurus, memperhatikan perkara-perkara yang tidak penting dibandingkan perkara yang paling penting, yaitu adalah qalb, hatinya. Adanya penyimpangan-penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan yang lainnya, itu bersumber awalnya dari perkara al-qalb. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Ya. Mulainya dari adalah perkara al-qalb. Ya. Penyimpangan yang kecil pada akhirnya menjadi penyimpangan yang besar. Ya. Tidak terasa, barakallahu fikum. Sehingga ketika datangnya nasihat, ketika datangnya teguran, ketika tersebarnya ilmu, akan sadar lagi, kembali manusia akan sadar lagi. Yang telah melampaui batas kembali lagi, yang telah keluar jalur, keluar relnya kembali lagi. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, barakallahu fikum, ya, jangankan cuma satu dua asatid misalnya, itu saja sudah alhamdulillah. Ya, sungguh kita lebih senang untuk mendengarkan at-tausiyah, lebih senang mendengarkan al-ilmu, karena kita pribadi adalah orang yang lebih membutuhkan dari nasihat dan ilmu tersebut. Bagi mereka yang mengerti tentang keutamaan al-ilmu, Man talabal khairan fatlubul ilm, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan, apakah itu di dunia ataupun di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Fabarakallahu fikum. Telah banyak ya, nasihat yang disampaikan ya, faidah-faidah dari asatid yang menyampaikan sebelumnya, sebelum kita ya. Maka mimbab ya, musyarakah al-khair sebenarnya cukup dari apa yang telah disampaikan dari para asatid al-fudola wa min ra'sihim, dan diantara seutama-utama mereka ya, Ustazuna al-Fadil Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah ta'ala. Nah, sebenarnya cukup ya, akan tapi kita katakan mimbab musyarakah fil khair ya, kita sama-sama ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan, kebaikan, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan meminta taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyampaikan sedikit faedah yang kita ketahui dari tema yang diberikan amanah kepada kita tentang bahayanya ataupun pentingnya seorang talabul ilmi berhati-hati dari perkara al-hisbiyah dan juga fitnah di dunia. Ini adalah tema yang berat pada hakikatnya, karena barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan, kalau kita sudah berbicara masalah ujian dan cobaan yang berkaitan dengan sunnah, lebih-lebih fitnatud dunia, ujian dan cobaan dalam perkara dunia, karena tidaklah ujian dan cobaan manusia ketika di dunia tidaklah lepas kembali kecuali kepada kedua perkara ini, imma syubhat wa imma asyahwat. Asyubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama, asyahwat ya, perkara-perkara dunia dan segala isinya. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dalam urusan kami, dalam urusan agama ini, ketika mereka itu lama sabaru, ketika mereka bersabar, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka itu yakin. Syarat kepemimpinan dalam agama dua perkara dalam ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu sabar dan yakin. Sabar ini adalah menepis dari ujian yang pertama di dunia, yaitu asyahwat, yaitu ad-dunya dengan kegemerlapannya. Al-yakin adalah menepis ujian yang kedua di dunia ini, yaitu apa? Asy-syubhat, dengan al-ilmu, dengan keyakinan. Maka disinilah pentingnya bagi kita ya, untuk kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut ya, bersabar di dalam ujian-ujian, di dalam menempuh, di dalam menjalani agama ini, agama al-haq. Sebagaimana dikatakan adalah tema yang berat. Kama kila, sebagaimana dikatakan, al-hayyu la yu'man minal fitnah. Orang yang hidup itu tidaklah aman dari fitnah, dari ujian. Siapapun dari kita tidak ada merasa aman. Tidaklah tidak tergelincir ataupun naam menjadi menyimpang, akan tetapi dengan adanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling nasihat menasihati di dalam perkara kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam perkara kesabaran, maka insyaallah ta'ala semoga Allah menjaga kita semua istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fabarakallahu fikum. Al-hisbiyah, perkara bid'ah ini adalah merupakan racun yang berbahaya bagi para thalabul ilmi. Tidak ada artinya seseorang menuntut ilmu kalau pada akhirnya menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Al-ilmu la Al-ilmu itu tidaklah dilihat. Laisal ilmu bikasrati riwayah wala bikasrati al-kutub wala bikasrati al-masyayikh wala. Nah, ilmu dikatakan para salaf tidaklah dilihat dari banyaknya periwayatan hadis, banyaknya kalam pembicaraan. Ilmu tidaklah dilihat dari banyaknya kitab-kitab yang dikumpulkan. Oh, orang kalau sudah kitabnya banyak itu orang yang berilmu lah. Tidak dilihat dari banyaknya guru yang ini tapi ternyata menyimpang. Lah. Tapi al-ibrah yang dijadikan patokan dari ilmu tersebut sebagaimana dikatakan para salaf, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang kabir, orang-orang yang besar. Wa in qalla ilmu, walaupun sedikit ilmunya, ini dijadikan patokan, pegangan. Dan tidaklah dikatakan banyak ilmunya, dan mereka justru dikatakan saghir ketika mereka itu terjatuh pada bid'ah, menyimpang dari sunnah. Wa in kasara ilmu, walaupun kelihatan banyak ilmunya, banyak kitabnya, tapi mereka adalah orang-orang yang saghir, orang-orang yang kecil ketika mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kita jadikan patokan, barakallahu fikum. Ahlu sunnah, walaupun dia adalah adba, walaupun dia adalah sekedar pengikut, qalla ilmu, walaupun sedikit ilmunya, dia amalkan ilmunya, telah sampai ilmu padanya, dia amalkan walaupun sedikit ilmunya, itu khairun alf marah, walaupun itu lebih baik jutaan kali lipat, ribuan kali lipat daripada orang yang kelihatannya banyak menuntut ilmu, banyak meriwayatkan ilmu, banyak menyampaikan ilmu, tetapi menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada artinya. Pernah pada zaman salaf, barakallahu fikum, sering kita ulangi kisah ini. Ada seorang pimpinan ahlul bid'ah yang sudah sampai kufur perkataannya, keyakinan-keyakinannya, ucapan-ucapannya. Ketika dimunakosyah, dinasihati oleh ulama ahlu sunnah, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kembali rujuk. Kembali kepada sunnah Rasulullah s.a.w. Kemudian dia mengeluarkan perkataan yang luar biasa. Dia mengatakan, saya menjadi pengikut yang nomor terakhir, tetapi di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada lebih saya sukai daripada saya menjadi pimpinan tetapi di atas abdalal, di atas kesesatan. Ini barakallahu fikum, ya. Luar biasa sekali ucapan ini. Tidak mengapa kita menjadi pengikut yang paling terakhir di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ribuan orang yang mengikuti sunnah, dari jutaan orang mungkin. Walaupun ahlu sunnah itu adalah sedikit guraba, asing. Ya, daripada kita menjadi pimpinan nomor satu, tetapi di atas abdalal, di atas kesesatan penyimpangan. Pernah kita baca seorang tokoh sufiyah, tahu sufiyah penuh dengan kesyirikan. Yang gula tuhum itu adalah sampai kufur perkataannya. Yang berlebihan dari mereka sampai kufur perkataannya. Ketika dinasihati oleh ulama ahlu sunnah, dia menyadari bahwasannya mereka di atas kesesatan. Dia menyadari bahwasannya dia itu di atas kesalahan. Tetapi apa yang menyebabkan mereka tetap memegang kesalahan tersebut, di atas penyimpangan tersebut? Ternyata apa? Lalu bagaimana pengikut saya, ribuan pengikut saya di belakang saya ini, katanya. Subhanallah. Karena apa? Gengsi bahwasannya dia sudah memiliki ribuan pengikut. Maka kaidah yang kita sampaikan tadi, al-ibrah yang dijadikan patokan tadi adalah istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita pengikut yang paling terakhir. bagi orang yang menghayati dari keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguh dia akan segera kembali ketika dia tergelincir. Segera rujuk, segera dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dapat teguran. Nah, barang siapa yang menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaban. Keajaiban dari apa perkara keajaib yang pada zaman sekarang ini adalah apa? Barakallahu fikum. Ya. Berjatuhan satu persatu orang-orang yang dulunya adalah kuat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena dunia, akan tetapi karena kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi karena perkara-perkara yang ya, maka mereka itu berguguran dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka kita merinding ya, ketika kita melihat bahwasanya perkara at-tahdir sudah tidak dianggap lagi pada zaman sekarang. Ya. Ulama kibar sudah berbicara, sudah tidak dianggap lagi. Sehingga ini adalah keajaiban pada suatu zaman. Ya. Padahal kalau pada zaman dahulu, barakallahu fikum, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensifatkan, itu yang disifatkan adalah keadaan tabi'in, masih zaman kemuliaan. Mereka melakukan suatu amalan yang kalau amalan tersebut dilakukan pada zaman kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabatnya mulia, mereka menganggap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan gunung yang akan menimpa mereka. Gunung yang akan menimpa mereka. Tetapi mereka pada zaman tabi'in, mereka melakukan amalan itu bagaikan lalat yang hinggap di hidung mereka, tinggal diusir hilang begitu saja. Ini pada zaman tabi'in, pada zaman kemuliaan, disebut zaman salafun salih. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, itu saja sudah ditegur oleh Anas bin Malik. Lalu bagaimana kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup pada zaman kita sekarang? Melihat banyak orang bicara agama tapi ngawur. Banyak orang itu melakukan amalan-amalan yang mengerikan. Perkara agama sudah tidak dianggap lagi. Bagi orang yang menghayati keutamaan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ketika orang menegur dia, sebagaimana dikatakan almar'u mir'atu akhih, bahwasanya seseorang itu adalah cermin dari saudaranya. Saudaranya bisa melihat kesalahannya. Ketika datang teguran, kamu itu salah dalam perkara agama, kamu itu keliru, kamu itu tergelincir, kamu sudah tidak dianggap lagi. Sampai pada akhirnya keluar tahziran, sudah tidak dianggap lagi. Malah merayakan tahziran-tahziran tersebut. Bergembira dengan tahziran-tahziran tersebut. Maka fa'ayna din. Maka di mana agama? Di mana timbangan agama? Nah. Ini mengerikan pada zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Yang dikatakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, na'am. Seseorang apabila meninggal di atas kebid'ahan itu khatir, itu adalah sangat-sangat berbahaya. Walaupun bid'ah itu tidak mengeluarkan seseorang ya, dari agamanya, ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah ghairu mukafirah. Ada bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama, walaupun tidak mengeluarkan orang tersebut dari agamanya, akan tetapi khatir karena diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Sekarang ulama kibar sudah berbicara, ulama besar sudah berbicara, ulama besar sudah mentahzir ulama, tapi dianggap biasa saja biasa. Fa'ina din. Nah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bahwasanya ilmu yang pertama dicabut itu adalah al-khusyuk. Al-khusyuk, tidak ada penghayatan dalam perkara agama. Para sahabat ingin tidak dihisab. Para sahabat radhiyallahu anhum, para a'immatus salaf ataupun para salaf, mereka tidak ingin dihisab, lebih baik menjadi sebatang kayu. Sebagaimana juga dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir ketika melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala, ya laitani kuntu turaba, kalau seandainya aku ini menjadi tanah saja. Langit, bumi dan gunung tidak mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh alim apa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amanah itu adalah untuk menjalankan agama ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau berhasil menjalankan amanah mendapatkan pahala, kalau tidak berhasil maka diazab. Makhluk yang agung, makhluk yang lebih besar dari manusia, bumi, langit dan gunung. Inna aradnal amanata ala samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalal insan innal insana kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah tersebut kepada langit, gunung, mereka itu tidak ingin memikul dari amanah tersebut untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena tahu konsekuensinya. Tetapi amanah itu akhirnya dipikul oleh manusia, maka kata Allah, manusia adalah makhluk yang zalim dan makhluk yang lemah. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kezaliman menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu harus dilawan dengan keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebodohan itu harus dilawan dengan al-ilmu, yaitu pengetahuan. Ini tabiat manusia, ini awal penciptaan manusia demikian zalim dan bodoh. Berani mengambil amanah, padahal makhluk yang agung tidak berani untuk mengambil amanah tersebut. Nah, tetapi orang-orang belakangan, perkara agama menyimpang, perkara agama dianggap biasa saja, tidak berdiri bulu kuduknya, dianggap lalat yang hinggap di hidungnya, seakan-akan siap mempertanggungjawabkan kepada Allah, dan terucap dari mereka terkadang, saya siap mempertanggungjawabkan, subhanallah, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dikritik-kritikkan yang luar biasa, siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal para salaf tidak demikian. Guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Affan bin Muslim rahimahullah ta'ala, itu dalam biografinya disebutkan, apabila beliau ragu satu kata ataupun satu huruf dari hadis Rasulullah SAW, beliau tidak mau meriwayatkan hadis tersebut. Khawatir berdusta atas nama Rasulullah SAW, diancam neraka. Ini satu kata. Ragu-ragu ini dari Rasulullah atau bukan dari Rasulullah. Tinggalkan, tidak mau meriwayatkan hadis tersebut. Lah ini orang-orang belakangan, kritikan bertubi-tubi dalam perkara agamanya, bukan dalam perkara dunianya. Ya. Perkara agama. Ya. Bukan dikatakan kamu itu miskin, kamu itu jelek, kamu itu cacat, kamu itu. Lah, ini bukan perkara duniawi, tapi kritikan dalam masalah agama. Kamu itu mengikuti ahlul bidah, kamu itu terjatuh pada bidah, kamu itu mengikuti orang yang menyimpang. Biasa-biasa saja. Fa'inad din, di mana agama kalau begitu, subhanallah. Ini bahayanya, barakallahu fikum, ya. Apabila seorang talabul ilmi menyepelekan keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini berat perkaranya. Bahaya dari al-hisbiyah, bahaya dari penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penyakit yang berbahaya pada talabul ilmi. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Al-hisbiyah, ya, itu adalah dakwatun sia-sia, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Ya. Apa yang mencocoki dari kepentingannya, maka akan bersama kami. Kalau tidak, walaupun itu tidak sesuai dengan sunnah, walaupun itu menyimpang, yang penting cocok dengan kepentingan kami. Kalau tidak cocok, maka keluar dari barisan kami. Sebagaimana Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mensifatkan al-hisbiyah seperti Genghis Khan, ya, pada perang Tartar. Genghis Khan itu raja dari Mongol. Ya. Siapa yang cocok dengan dia? Ya. Timbangannya bukan dalil, timbangannya bukan al-hujjah wal-burhan. Tapi adalah siapa yang mencocoki mereka, kepentingan dari Genghis Khan, maka mari bersama kami. Siapa yang tidak cocok, maka keluar dari barisan kami. Ya. Contoh hisbiyah yang paling besar pada zamannya adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Sampai tokoh mereka ya bernama Jazim Muhallil dalam bukunya mengatakan ini kebenaran dari perkataan Syekhul Islam ya, mengatakan bahwasanya Ikhwanul Muslimin ini akan mengeluarkan siapa saja orang-orang yang tidak mengikuti aturan kami. Jadi aturannya, ya, peraturan mereka bukan dalil, bukan Al-Quran, kitab wa sunnah, bukan. Akan mengeluarkan orang-orang dari barisan kami yang tidak mengikuti aturan kami, walaupun mereka adalah orang yang paling bertakwa, subhanallah. Walaupun mereka adalah orang yang paling khusyuk ibadahnya, akan dikeluarkan dari barisan kami, subhanallah. Ini agama apa seperti itu? Ada orang soleh, orang bertakwa di atas kitab wa sunnah, tetapi tidak ikut peraturan mereka, enggak usah ikut kami. Inilah al-hizbiyah demikian. Na'udzubillah min dzalik, da'watun sia-sia, dakwah siasat politik ya, mencapai tujuan dengan segala cara. Siapa yang cocok dengan mereka walaupun itu menyimpang, mari. Siapa yang tidak cocok walaupun mereka adalah orang bertakwa, orang yang benar, keluar. Sampai dikatakan Ikhwanul Muslimin itu adalah tong sampahnya dari kaum muslimin. Ya. Syiah Rafidah ya, mencaci maki sahabat. Ya. Mengkafirkan sahabat. Ya. Mari bergabung dengan kami. Yang penting tidak mengkritik kami, yang penting ikut aturan kami. Sufiyah sampai tingkat kesyirikan, sampai demikian wahdatul wujud begini, mari bersama kami. Terus bid'ah apa, mari, enggak ada masalah. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan perbedaan, khilafiyah katanya, subhanallah. Sekarang waktunya kita untuk membangun perekonomian, waktunya kita untuk membangun umat, waktunya kita tinggalkan perselisihan, subhanallah. Tong sampahnya siapa? Kaum muslimin. Semua masuk sudah. Namanya sampah ya, seperti itu sudah. Ini al-hizbiyah demikian. Ya. Demikian pula tabligh ataupun yang lainnya. Ya. As-sururiyah, al-kutbiyah dan yang lainnya. Yang penting mencocoki mereka. Tidak mengkritik mereka kalau salah. Ya. Kesalahan dibiarkan saja. Yang penting cocok dengan kami. Nah. Dalam keadaan tabligh, kesyirikannya luar biasa. Ya. Tawaf di kuburan pendirinya Muhammad Ilyas. Ya. Keyakinan-keyakinan akidah sesat, akidah batilah, akidah syirkiyah. Ya. Gak apa-apa, yang penting kalian itu hurut bersama kami. Ya. Jangan bicara akidah dulu, jangan bicara tauhid. Ya. Umat itu butuh akhlak. Ya, subhanallah. Butuh akhlak. Umat itu butuh akhlak. Ya itu salafiyin enggak ada akhlaknya katanya, subhanallah. Ahlu sunnah itu enggak ada akhlaknya katanya, subhanallah. Dikatakan Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala ya, ketika membantah Ibrahim Ar-Ruhaili ya, ketika mengatakan ahlu sunnah itu tidak ada akhlaknya dengan temannya, dengan guru, subhanallah. Nah, ketergelinciran ataupun kekurangan dalam perkara akhlak, bahkan terjatuhnya ahlu sunnah pada beberapa perkara maksiat, tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Tidak mengeluarkan dia dari sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan bid'ah yang langsung mengeluarkan seseorang dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kata Syekh, bukan berarti ahlus sunnah tidak menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Artinya mengisyaratkan bahwasanya jangan tertipu dengan orang yang baik akhlaknya, tetapi menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan tertipu dengan kezuhudannya, kesederhanaannya dalam perkara dunia, kekhusyuannya dalam ibadah. Tetapi ketika dia menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, tidak ada artinya. Itu maksudnya. Dan ahlus sunnah salafiyin adalah orang yang paling menjunjung tinggi akhlak. Berusaha untuk saling ta'awun dengan sesamanya, dengan teman-temannya. Berada berakhlak dengan ulamanya. Dan mereka tidaklah membiarkan kesalahan begitu saja. Memperingatkan kesalahan itu dengan cara sebaik-baiknya. Tetapi ini dikaburkan, barakallahu fikum. Bahwasannya akhlak. Yang penting akhlak dulu. Jangan bicara tauhid, kata tabligh. Jangan bicara masalah akidah, nanti akan memecah belah umat. Yang memecah belah umat itu barakallahu fikum adalah orang-orang yang tidak berpegang dengan agama al-haq. Padahal Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Tali Allah itu adalah agama Allah al-haq. La ilaha illallah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah tali Allah dan jangan berpecah belah. Artinya orang-orang yang menyimpang dari agama yang benar dari sunnah Rasulullah SAW, mereka itulah yang memecah belah agama ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu gembira dengan apa yang ada pada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika salafiyin al-sunnah ya, berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada umat ini ya, maka ini dianggap memecah belah. Ini adalah pengkaburan barakallahu fikum. Al-haq itu adalah al-jama'ah, itu adalah al-haq wa in kunta wahdak, kata para sahabat. Ada seorang sahabat mengatakan demikian. Al-jama'ah ya, itu adalah kebenaran walaupun kamu itu bersendirian. Kamu itu bersendirian dalam satu kampung, dalam satu negeri. Cuma satu kamu yang berkeyakinan ahlu sunnah, kamu adalah al-jama'ah. Nah, dianggapnya kita yang memecah belah. Jadi ini adalah al-hisbiyah demikian. Ya. Yang penting kalian itu khurut bersama kami. Yang penting kalian itu bersama kami. Ya. Walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan pada kami. Ya. Jangan kita membicarakan kesalahan-kesalahan. Kita saling memaafkan dari apa yang kita berbeda. Nah, kalau permasalahan fikhiyah. Yang ada dalilnya masing-masing. Kita saling memaafkan, saling memberikan toleransi, enggak ada masalah. Permasalahan fikhiyah yang masing-masing memiliki dalil. Tapi kalau permasalahan sudah akidah, permasalahan manhaj yang tidak boleh ada toleransi padanya. Ya. Contohnya satu mengatakan sufia Allah itu di mana-mana, sementara ahlu sunnah keyakinan Allah di atas langit dengan dalil-dalil yang banyak. Saling toleransi seperti ini tidak bisa. Nah. Kalau yang ada dalilnya satu sholat. Ada yang setelah ruku dia sedekap, ada yang melepaskan tangannya, tapi masing-masing berpegang dengan dalil, ya, tafadhal. Ya. Tapi ini tidak. Kita saling toleransi dengan apa yang kita berbeda, dan kita saling tolong-menolong dalam apa yang kita sepakati. Kaidahnya ikhwanul muslimin. Jadi barakallahu fikum. Ya. Tidak demikian. Seorang talabul ilmi apabila telah terkena penyakit dari hisbiyah, meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari dua penyimpangan dari sunnah Rasul, imma ifrad wa imma tafrid. Ya. Imma berlebih-lebihan gulu, kecemburuan dalam perkara agama tapi berlebih-lebihan sampai semua ulamanya dijatuhkan. Ini bid'ah juga. Kata Syekh Rabi Adli, ini bid'ah juga mencela, menta'an, mencaci maki ulama-ulama al-sunnah yang gigih memperjuangkan sunnah, membela sunnah, tiba-tiba caci maki, tiba-tiba dijatuhkan, ini bid'ah tersendiri. Ini berlebihan, kecemburuan dalam agama yang berlebihan. Beliau mencontohkan kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika dikatakan kepada beliau, ada seseorang mengatakan bahwasanya ahlul hadis, qaumun su', ahlul hadis adalah kaum yang jelek. Lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sambil mengebaskan kainnya atau bajunya masuk ke dalam rumahnya mengatakan zindikun, zindikun, zindikun. Zindik itu ciri-ciri munafikin. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fa'innahu arrafa mazzah. Imam Ahmad mengatakan langsung memfonis orang ini sebagai zindik karena tahu tujuan dari orang itu. Kalau ahlul hadisnya, pembawa hadis yang menjaga hadis Rasulullah SAW sudah dijatuhkan, apa yang tersisa dari hadis Rasulullah? Akan ada agama ini atau tidak? Tersisa agama atau tidak kalau hadis sudah tidak ada? Siapa yang bisa dipercaya ahlul hadisnya sudah tidak bisa dipercaya? Berarti sudah tidak ada hadis, tidak ada agama Islam lagi sudah. Zindik. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Imam Ahmad tahu tujuan perkataan itu. Ahlul hadis adalah kaum munsur. Kata Syekhul Islam itu, Imam Ahmad tahu, langsung memfonis orang tersebut sebagai zindik, orang munafik. Sehingga kata Syekh Rabi Abdul Ta'ala, apabila seseorang itu menjatuhkan ulama-ulama ahlu sunnah yang istiqamah, maka ini adalah bid'ah tersendiri. Bid'ah dalam perkara ifrat, berlebih-lebihan. Bid'ah tersendiri. Jadi hati-hati, barakallahu fikum. Seorang talabul ilmi, mubtadi'in, yang awal-awal belajar, harusnya dia lebih tawadhu terhadap guru-gurunya, lebih tawadhu kepada orang-orang lebih dahulu berdakwah, lebih tawadhu terhadap ulama-ulama al-kibar. Ya. Kalau sampai terdapat perkataan maka ini alamat Zaid Al-Ibanan, kamu baru berdakwah, kamu baru belajar, mereka sudah puluhan tahun berdakwah, sudah puluhan tahun ber... Bagaimana bisa di... Wahai anak kecil, kamu ini menanduk daripada gunung yang tinggi. Ya. Kalau ada bahasa-bahasa Syekh Robi bukan pemegang kunci surga. Ya memang benar. Tapi apa maksud perkataan kamu? Syekh Robi bukan wahyu. Memang benar, tapi apa maksud perkataan kamu? Yang paling halusnya Syekh Robi bisa salah. Nah, manusia bisa salah. Tetapi ketika guru kamu dikritik, kenapa kamu? Ulama membawakan dalil ketika mengkritik tersebut, kenapa kamu tidak mengatakan nama guru saya salah? Ini subhanallah ya ikhwah. Ulama-ulama yang ma'rufin sebagaimana Syekh Abbad mengatakan, Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, alamu min alami sunnah. Syekh Al-Albani adalah merupakan tanda, dari tanda-tanda sunnah pada zaman sekarang ini, fi hadzal asr. Man ta'ana fil Al-Albani, faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa yang mencerca Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka sungguh dia telah mencerca sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah. Abamu kaya apa? Syam apa? Sadar atau tidak disadari? Kita tidak meyakini bahwasanya ulama ahlu sunnah adalah maksum, tidak lepas dari kesalahan. Tetapi dengan cara-cara seperti ini, dengan kata-kata seperti ini yang pada hakikatnya menjatuhkan dari keterangan-keterangan fatwa para ulama sunnah yang mereka berusaha untuk menjelaskan, membimbing umat ini dengan pengalaman mereka, dengan keilmuan mereka. Tiba-tiba dikatakan demikian, maka ini adalah bahaya. Ini adalah alamat yang berbahaya pada thalabul ilmi ketika berani berbicara. Kalau para salaf zaman dahulu, barakallahu fikum, ketika melihat ada seseorang berbicara dalam keadaan ada orang yang lebih utama darinya, ditegur dengan keras. Sebagaimana kata Lais bin Sa'd rahimahullah ta'ala, ketika ada orang gelagatnya sudah seperti itu, ini sudah tidak beradab. Anta biadabin qalil, ya, kamu dengan adab yang sedikit itu lebih kamu butuhkan daripada ilmu yang banyak. Subhanallah. Ada orang yang sudah lama berdakwah, ada orang sudah lama menuntut ilmu, ketika fitnah lebih menyerahkan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Sementara dia baru menghafal Quran, baru belajar. Ibarat kita sering ibaratkan ada orang belajar ke Quran, ada orang yang sudah mahir membaca Quran dengan tajwidnya, dan ada orang yang masih abatasa, terbata-bata. Tiba-tiba orang sudah lancar tajwidnya ini, dikritik oleh orang yang abatasa ini, kamu salah baca Qurannya. Ini masuk akal gak kira-kira? Atau orang yang sudah lancar baca Qurannya ini, dia diam. Tetapi orang yang masih abatasa ini berbicara. Subhan, ini dikatakan fitnah sungguh ajaib. Ya. Ketika fitnah ini akan jatuh semua orang-orang yang siapa saja yang jatuh, apakah itu ulama, apakah itu ustaz, apakah subhanallah, kita tidak merasa aman pada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Jadi penyimpangan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma ifrad wa imma tafrid, imma berlebih-lebihan, bid'ah gulu berlebih-lebihan, dan bid'ah bermudah-mudahan. Tidak lepas dari kedua perkara. Lalu bagaimana kita bisa membedakan ini, kita tetap wasat, kita tetap tengah-tengah, tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tentu saja harus kembali kepada bimbingan para ulama. Ya. Harus kembali kepada bimbingan ulama. Adapun ra'yuna, adapun pemikiran kita itu adalah qasir. Pemikiran kita adalah rendah. Mereka para ulama itu pertimbangannya sudah sangat luar biasa. Mungkin mereka sudah menimbang 10 langkah ke depan. Kita masih menimbang 1-2 langkah saja. Ini barakallahu. Kalau ulama sudah berbicara, ya, sudah menasehati, maka dengarkan. Ya. Maka kalau tidak, awalnya fitnah yang kecil, fitnah yang sedikit, bid'ah yang kecil, bid'ah yang sedikit, pada akhirnya menjadi bid'ah yang besar. Jadi barakallahu fikum ini. Adapun perkara yang kedua, ya, ini juga perkara yang berat. Ya. Fitnatud dunya, Ya. Kalau dikatakan fitnatul mal, maka dunia itu la yanhasir, tidaklah terbatas pada fitnatul mal saja. Dunia tidaklah terbatas pada fitnah harta saja. Ya. Dunia, apakah itu kekuasaan, ya, popularitas, ya, kepentingan-kepentingan pribadi, ya, wanita, tahta, ya, harta, itu semua adalah fitnatul dunia. Jangan dikira bahwasannya fitnah harta itu adalah sekedar fitnah, apa fitnah dunia hanya sekedar fitnah harta saja. Nah, memang datang hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasannya inna likulli ummati fitnah wa fitna ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian masing-masing, adapun ujian dari umatku adalah ujian harta. Tetapi jangan lupa hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain tentang perkara dunia yang lainnya, itu apa? Ma taraktu fitnatan adur ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan ujian yang paling berat bagi laki-laki daripada ujian wanita. Ini ujian dunia juga bukan? Ujian dunia juga. Masalah kekuasaan. Ada juga datang hadis dari Rasulullah SAW. Seseorang yang menginginkan kemuliaan dalam perkara agama lebih berbahaya dari serigala yang lapar. Ini semua adalah perkara dunia. Ingin popularitas, ingin ini, ingin itu. Subhanallah. Nasallallahu assalamu al-afiyah. Wanita, jangan dianggap sepele fitnah wanita. Sampai dalam hadis dikatakan, orang yang paling kokoh agamanya, paling kuat. Keteguhan, kekokohannya bisa luntur, bisa kalah dengan orang-orang yang lemah akal dan agamanya. Itu wanita. Ada orang yang kuat sholat malamnya ketika sebelum nikah. Ketika menikah, hilang sholat malamnya. Kata Syekh Mukbil Rahmat, betapa banyak thalabul ilmi. Sebelum menikahnya, dia adalah orang yang semangat dalam masalah ilmu. Ketika setelah menikahnya, subhanallah, hilang dari peredaran. Tidak ada dakwahnya, tidak ada ilmunya, tidak ada hafalan, tidak surah. Subhanallah. Ini bahaya sekali, barakallahu fikum, fitnatun nisa. Maka kita nasihatkan kepada para wanita, para ummahat, untuk mendukung dari para suami mereka. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, bahwasannya para istri itu akan mendampingi suaminya di akhirat nanti. Artinya apa? Ketika dia di surga tingkat yang tinggi 6, istrinya akan mendampinginya. Tetapi ketika seorang istri menghalangi suaminya dari kebaikan, maka ini yang berbahaya. Tidak usah terlalu banyak campur dakwah, mencampuri urusan daripada dakwah suaminya. Ya. Karena dakwah adalah perkara yang sangat-sangat berat. Dengan dia itu mendukung suaminya dalam perkara kebaikan, itu adalah merupakan ta'awun alal birri wa taqwa. Nah. Jadi barakallahu fikum, ya. Fitnatud dunya, ya, dengan segala keindahannya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, badiru bil a'mal fitanan ka kitan lail yusbi rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya biudinahu bi aradin minad dunya. Cepatlah kalian beramal. Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang nanti, ya, fitnah-fitnah seperti potongan malam. Artinya adanya ujian fitnah-fitnah tersebut menghalangi seseorang dari amalan-amalan soleh. Ya. Yang mana saking dahsyatnya fitnah tersebut, pagi harinya seorang masih beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Sorenya masih beriman, pagi hari sudah menjadi kafir. Dan ini kata Syekh Rabi'ah sudah terjadi pada zaman ini. Kafir, keluar dari agama. Sebabnya apa? Ya biudinahu bi'arabina dunia. Dia menjual agamanya, agama. Yang paling mahal ini agama. Dia jual dengan harga yang sedikit, harga yang rendah. Samanan kolila. Ya. Karena apa? Kepentingan-kepentingan dunia, kata Rasul. Dia jual agamanya karena kepentingan dunia. Yang kata Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, kufur itu ada dua. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Dalam hadis ini, seseorang itu bisa bukan hanya kufur besar, tetapi bisa kufur kecil. Paginya masih menjadi ahlu sunnah, sorenya sudah menjadi ahlu bidah. Sorenya masih menjadi ahlu sunnah, pagi sudah menjadi ahlu bidah. Karena apa? Karena dunia. karena harta, karena wanita, karena popular, karena kepentingan, kekuasaan ini itu. Dan yang lebih berbahaya karena teman-teman duduk yang jelek. Karena teman yang jelek salah bergaul. Ya. Saya jadi baru ingat ya. Ini teman ini yang paling penting ya ikhwah. Ya. Terkadang kita lupa ya. Ya wanita itu ya, itu juga istri itu teman ya. Kita berusaha menghindari teman-teman jelek. Wah, kita pilih-pilih. Ternyata kita lupa mendidik istri kita. Ini paling berat sudah. Paling berat karena apa? Ini teman di dalam rumah terus menerus. Ya. Ketika kita lupa pendidikan istri-istri kita, ya. Ini adalah subhanallah bahayanya besar luar biasa. Dan ini ujian paling berat. Ya. Ketika kita tidak mampu mendidiknya, ketika sulit untuk diarahkan seorang wanita, resikonya adalah firaq. Resikonya adalah ketika kita ingin mempertahankan prinsip, ya, bisa cerai dengan istri. Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Sehingga penting pendidikan bagi para istri, para ummahat. Dan teman, ya, jangan diabaikan, jangan dilalaikan bahwasanya buku-buku itu juga merupakan teman. Ya. Ketika kita salah dalam membaca buku, ya, itu juga merupakan teman duduk yang salah. Kelihatannya, kita ingin menimba ilmu yang punya, kita ingin faedah ini, faedah ini. Lah. Salah kita, lebih baik kita ilmu sedikit tetapi selamat. Layak dilusai daripada ilmu banyak tetapi menyimpang, tidak ada artinya. Wah, ini faedahnya dari buku ini. Lah. Ketika pada zaman salaf disifatkan, ya imam, buku ini ada faedahnya. Ternyata buku karangan dari ahlul bidah. Ya. Lalu apa kata para salaf ini? Barang siapa yang tidak mencukupkan dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah SAW, maka tidak ada barokah padanya. Faedah apa yang bisa didapat dari buku-buku yang ditulis ahlul bidah? Kamu tidak tahu adanya penyimpangan ataupun racun yang diselipkan padanya. Pada akhirnya, imam salaf ini beliau mengatakan betapa cepatnya seseorang terjatuh kepada kebidahan. Karena dengan membaca buku itu pada akhirnya orang terpengaruh. Syubhat. Ya. Mereka tidak ingin mendengar satu kata dari ahlul bidah. Ini bukunya dibaca. Ini cuma masalah ini. Ini cuma masalah. Memang tidak ada permasalahan fikih dari ulama yang lain. Memang tidak ada ulama ahlussunnah yang berbicara masalah ini. Masih banyak faedah yang lain. Yang paling penting adalah keselamatan dalam agama kita. Baca kitab-kitab ahlussunnah, selesai. Belajar dari ustaz-ustaz ulama ahlussunnah, selesai. Sudah. Sekarang, ini belajar bahasa Arab langsung dari orang Arab langsing. Dari orang Arabnya langsung. Kalau bahasa Inggris, native speaker. Belajar bahasa Inggris misalnya, langsung dari orang Inggrisnya langsung misalnya. Nah, ini orang Arab langsung orang kuliah di Libya misalnya. Dalam keadaan sudah jelas Libya itu seperti apa. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak ustaz-ustaz ahlussunnah yang kuat dalam bahasanya. Katanya ini NU ataupun sufiah ini pondok-pondok sufi bahasa Arabnya kuat. Palingan 5 tahun cuma nahu. Bahasa Arab. Akidahnya kacau. Bayangkan. Belajar bahasa Arab secukupnya, tujuannya dalam memahami Alkitab wa Sunnah cukup. Dan banyak ustaz-ustaz ahlussunnah, banyak santri-santri thullabul ilmi yang bisa mengajarkan bahasa Arab dengan kadar yang secukupnya. Ya. Tidak perlu harus begini begitu. Demikian pula fikih ataupun pelajaran-pelajaran, maka cukup ulama-ulama ahlussunnah. Ya. Ustaz-ustaz ahlussunnah, mereka adalah orang-orang yang terpercaya dari keilmuannya. Tidak perlu kita untuk membaca buku ini ataupun dengarkan kaset daripada orang-orang yang maftun, orang-orang yang sudah ditahdir, orang-orang yang sudah menyimpang. Maka tidak butuh lagi kita. Barang siapa yang menghayati sunnah Rasulullah SAW, maka sungguh mereka akan mencukupkan diri dengan ustaz-ustaz ahlus sunnah, buku-buku ahlus sunnah, majalah-majalah ahlus sunnah, cukup insyaAllah ta'ala. Kecuali mungkin bagi mereka yang kuat keilmuannya berusaha untuk membantah kebidahan-kebidahan tersebut, mereka membaca buku ahlul bidah untuk dibantah kebidahan tersebut, maka ini adalah lain urusannya. Akan tetapi, Bagi mereka yang belum memiliki fondasi-fondasi ilmu, maka cukuplah pelajaran dari kisah para a'immatus salaf yang mereka tidak ingin mendengar satu kata dari ahlul bidah. Karena kata para salaf, ahlul bidah itu tidak membacakan apa namanya bidahnya langsung kepada kalian. Tapi ahlul bidah itu menyampaikan apa? Al-Quran. Menyampaikan adalah perkataan-perkataan yang baik, sunnah Rasulullah SAW. Pada akhirnya di tengah perkataan tersebut disimpangkan Al-Quran, disimpangkan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan keinginan mereka. Kamu kena dari syubhat tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam hati kamu, tidak bisa keluar syubhat tersebut. Akhirnya kamu menjadi barisan mereka. Awalnya sedikit. Coba ketika kamu mendengar daripada bid'ah-bid'ah, ya, dari kalangan ahlul bid'ah yang mengatakan, oh salafin keras. Ya. Salafin keras. Baru dengar kata-kata itu saja sudah tidak bisa membedakan. Apa maksudnya? Apa maksud perkataan tersebut? Oh ternyata benar mereka begini-begini. Ya. Padahal para ulama menjelaskan, nah, dakwah itu secara asal itu lemah lembut. Dakwah itu secara asal itu lemah lembut. Tetapi ketika dibutuhkan ketegasan, syiddah, kekerasan, maka itu adalah telah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ini tidak dengar syubhat, oh ini akhlaknya jelek, oh ini keras, oh ini. Siapa suruh kamu dengerin radio ahlul bidah? Siapa suruh kamu melihat dari muka-mukanya ahlul bidah di TV-TV tersebut? Kalau para salaf tidak ingin mendengar satu kata, ini TV langsung orangnya kelihatan, ya atau tidak? Hah? Daripada dengerin musik dangdut, daripada dengerin musik-musik cinta-cinta, daripada dengerin apa namanya melihat TV aurat sana aurat sini artis sana, subhanallah. Padahal kita punya kaidah yang lebih jelas, bid'ah lebih jelas dari maksiat, ya atau tidak? Tidak lebih jelas dari maksiat. Ketika orang maksiat dia sadar dengar kemaksiatannya, ya atau tidak? Oh iya, saya sadar ini khamar minuman keras. Oplosan bisa bikin mati orang. Saya sadar ini salah. Tapi iman saya lagi turun. Tapi kalau ahlul bidah gak sadar kalau dia itu salah. Barakallahu fikum. Ini iblis lebih menyukai bidah daripada maksiat. Sehingga kita katakan. Maka ahlu sunnah. Walaupun terjatuh padanya kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun ada kekurangan dalam akhlaknya. Kalau itu benar misalnya. Itu lebih baik. Daripada orang pakai jubah dengan gagah berani dengan ini ternyata akidahnya ahlul bidah, manhajnya manhajul bidah. Maka sungguh ahlu sunnah yang bermaksiat itu adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa walaupun dia bermaksiat. Kata Syekh Rabi tidak mengeluarkan dia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita bermuda-muda dengan maksiat, ya. Jangan disalahpahami. Tetapi lihat orang dengan pakaian dengan ini, zikir-zikir di masjid sampai zikir penuh dengan kesyirikan, bisa mengeluarkan dari orang dari agamanya. Maka ahlu sunnah walaupun terjatuh kepada kemaksiatan, ini khairan alf maroh, ribuan kali lipat daripada ahlul bidah dengan satu kebidahannya. La haula wa la quwata illa billah al-aliyul azim. Ini ajaib ya ikhwah. Ya. Maka kalau kita sampai salah berteman, salah memilih guru, ya. Salah membaca buku, salah mendengar radio, salah memilih majalah, maka ini bahaya luar biasa. Nah. Ya. Jadi sesungguhnya kalian ini adalah tinggi. Ya. Sering kita sampaikan demikian, kalian ini adalah tinggi, kedudukan kalian adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tinggi. Ya. Orang kafir kalau mau mengalahkan kaum muslimin harus masuk Islam dulu atau tidak? Hah? Orang kafir Nasara Yahudi terpecah menjadi 73 apa 71 golongan 72 golongan. Ini orang kafir. Ketika di Ambon itu orang-orang Nasara yang Rasulullah sudah mengatakan terpecah menjadi itu mereka percaya diri, pede. Saling tahzir sana tahzir sini padahal kafir. Jemaat Injil dengan jemaat Advent gitu, ditulis di pinggir jalan. Kami jemaat ini berlepas diri dari jemaat ini. Kami tidak mengakui. Gitu. Saling mentahzir satu dengan yang padahal kafir. Padahal kafir, tahzir mentahzir. Percaya diri mereka lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Orang kafir kalau mau mengalahkan kaum muslimin bagi orang yang telah mengerti kebenaran, harus masuk Islam dulu atau tidak? Harus masuk Islam dulu. Orang kaum muslimin, kata para salaf, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Sunnah di dalam Islam itu bagaikan Islam di antara agama-agama yang lain. Islam itu adalah keselamatan, agama yang lain adalah kafir, kekal dalam neraka. Agama musyrik, agama kekufuran. Nah, ini sunnah di dalam Islam, demikian keadaannya. Nah, kaum muslimin dengan ahlu sunnah, kalau dia mau mengalahkan ahlu sunnah, harus dapat hidayah sunnah dulu. Masuk sunnah dulu, kenal sunnah dulu, baru. Walaupun dia beramal ini, ternyata masih di luar sunnah, ini bahaya. Nah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasibuna annahum yusinnuna sunnah. Maukah kami sebutkan, kami kabarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tertipu perjalanannya, yang mereka itu menyangka berbuat baik dalam keadaan mereka itu sesat jalannya. Ayat ini sering dijadikan dalil bagi para ulama Ahlussunnah, bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Walaupun konteksnya itu adalah orang-orang kafir, tidak dijadikan timbangan amalan mereka. Demikian pula ahlul bidah. Walaupun mereka itu tujuannya ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka justru tidak diterima amalan mereka, amalan bidah mereka, dan justru mereka mendapatkan dosa. Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Kaum muslimin, kalau mau mengalahkan ahlu sunnah, harus masuk sunnah dulu, harus mengenal hidayah sunnah dulu, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang sudah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadznya ditahzir, ulamanya ditahzir, gurunya ditahzir. Santai-santai saja. Dilepas begitu saja. Nah. Baik. Jadi barakallahu fikum, ya. Dua tema ini adalah tema yang sebenarnya berat. Akan tetapi kita meminta taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan bimbingan dari para ulama Ahlus Sunnah, agar kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang berbicara lebih baik daripada orang yang mendengar, akan tetapi justru nasihat-nasihat yang seperti ini adalah lebih pantas ditujukan kepada orang yang berbicara. Karena manusia, orang yang hidup tidaklah aman dari fitnah, dari ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk orang berbicara dan juga untuk ikhwah-ikhwah semuanya. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kalau ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.